Apakah demo masalah usul atau masalah furu? Ini pertanyaan Masya Allah, dari mana datangnya? Apa gunanya dia paham? Ini masalah usul atau masalah furu? Iya. Ini dalil talbis ya dari sebagian orang. Oh itu tidak usah dibesar-besarkan. Ini bukan masalah usul. Bukan masalah usul, akhirnya nanti terjadi. Itu adalah langkah awal kepada kudeta, terjadi pertumpahan darah, ya. Terjadi berbagai kerusakan. Lihat kejadian-kejadian yang menimpa di Timur Tengah sana. Dan di Indonesia sebelumnya, di tahun 98, di masa Krismon dahulu. Hah? Tiba-tiba dia masuk, ini masalah usul, masalah furu. Ini mulabbis namanya, ingin menyamarkan perkara. Ingin menyamarkan perkara. Jelas ya? Baik. Dan dalil-dalil tentang keharaman dan kerusakan pembahasan ini adalah hal yang jelas. Perkara yang jelas. Hanya saja sebagian manusia dia tidak memiliki kecuali syubhat saja. Kecuali syubhat. Itu kaidah umum. Mereka yang mengatakan boleh dan seterusnya itu cuma memiliki syubhat. Tidak ada ilmu padanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.